Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. نويت تعلم وتعلم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع لفضل الاستفادة الحسنة تمس في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. فقال مصنف حي عبد الله بن علوي الحجر رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وَبَاكِرْ بِهِ dan lekas-lekas di pagi hari untuk bersedekah. فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَحَطَّى الصَّدَقَةَ karena sesungguhnya bala itu tidak bisa melewati sedekah. Yang mana dikatakan di sini bahwasanya dianjurkan di pagi-pagi hari untuk kita mempercepat sedekah. Kenapa setiap hari? Ketika kita bersedekah, maka di hari itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala. Artinya kalau di pagi atau di awal hari kita bersedekah, berarti sepanjang hari kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala. Dan kalau kita sedekahnya di tengah-tengah hari, berarti dari awal hari sampai di pertengahan hari kita tidak terjaga. Dalam arti tidak dijaga secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala yang turun. Tapi Allah akan menjaga dari semenjak kita bersedekah di hari itu. Oleh karena itu dianjurkan kalau kita sedekah itu kalau bisa sedekahnya di pagi hari. Apalagi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan burika li ummati fi bukuriha, telah diberikan keberkahan dalam umatku ini di pagi hari mereka. Di pagi hari waktu yang berkah bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terutama ketika datang pertama kali seseorang yang meminta-minta, seseorang yang mengemis, maka dianjurkan terlebih khusus untuk kita jangan menolak. Karena dikatakan bahwasanya pertama kali yang datang di hari itu untuk meminta, bisa jadi kemungkinan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menguji kita. Apa kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan memberikan sedekah sebagai bentuk syukur kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki. Karena sesungguhnya semua rezeki yang ada di tangan kita yang memberikan hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebabnya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan rezeki karena dia bekerja di tokonya, ada yang mendapatkan rezeki bekerja di pasarnya, ada yang mendapatkan rezeki karena dia mempunyai jabatan, ada yang mempunyai rezeki karena tiba-tiba tahu-tahu ada seseorang yang memberi, dan seterusnya. Itu hanya sebab-sebab aja. Tapi sesungguhnya yang memberi hakikatnya adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sisihkan sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan sebagai sedekah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wa anfiku mimma razaknakum. Ayo, infakkanlah, keluarkanlah, mimma razaknakum, dari sebagian yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Allah tidak memerintahkan kita untuk memberikan semuanya, anda. Allah tidak memerintahkan kita untuk menginfakkan semuanya, tapi tidak, mimma razaknakum, sebagian. Mau sebagian itu sekian persen, 5%, 10%, 15%, terserah. Amfiku mimma razaknakum, infakkan sebagian daripada harta yang kami berikan harta itu kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sebelum nantinya datang kepada salah satu daripada kalian, apa yang datang? Al-maut. Sebelum datang yang namanya kematian tersebut, maka kalian nanti akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, coba tangguhkan umurku ini, ajalku ini, undur ya Allah, jangan sekarang. Ila ajalin qarib, walaupun diundur sebentar, tidak usah lama-lama diundurnya, sebulan, seminggu. Untuk apa dia minta diundurkan, ditangguhkan ajalnya? Fa asaddaqa, agar aku nanti bisa bersedekah. Nah, yang disebut di sini sedekah. So. Ya Allah, ketika datang kematian, seseorang akan mengatakan, akhartani ila ajalin qarib, tangguhkan ajalku, jangan sekarang ya Allah. Tangguhkan, undur, walaupun sebentar. Fa asaddaqa, agar aku memberikan, bisa memberikan sedekah. Wa akun minas salihin, dan aku bisa menjadi orang yang soleh, bisa memperbaiki dirinya, bisa taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sebentar yang dia minta itu, bisa dia menambah sedikit amal ibadah, bisa dia meminta maaf kepada manusia yang dia punya salah kepada mereka. Ya, sehingga dengan itu akun minas sholihin. Dengan itu aku bisa menjadi orang yang soleh atau dianggap sebagai orang-orang yang soleh. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak akan. Sekali-kali tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan, tidak akan mengundurkan, tidak akan mengakhirkan. Jika sudah waktunya seorang manusia ajalnya untuk dicabut, sekali-sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengundur, mengundurkan, menangguhkan. Semuanya sudah terlambat, sudah habis waktunya untuk bertobat, sudah habis waktunya kita untuk bersedekah di saat itu. Sudah habis untuk kita bertobat kepada Allah, menambah amal soleh. Ya, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum datang saat-saat itu, amfiku mimma razaknakum, infakkan sebagian daripada rizki yang kami berikan kepada kalian. Nah, jadi bakir bihi, cepat-cepat, jangan diundur-undur kalau ada niat untuk bersedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil amali fitanan ka qati'il lailil muzlimi yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira yumsi mu'minan yusbih kafira. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segera bergegas-gegas ke, untuk kalian berbuat amal soleh. Ya, kalau kita mau beramal soleh, jangan diundur-undur. Ini nasihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Segera lakukan. Fitanan, sebelum nanti akan datang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu datangnya bertubi-tubi, seperti datangnya kegelapan di malam hari. Ketika datang malam hari, di mana-mana gelap. Jadi fitnah itu akan tersebar, artinya di mana-mana. Tidak di tempat ini, di sini aja anda, semuanya. saat itu fitnah merata. Bahkan Rasul sasa menggambarkan fitnah akhir zaman nantinya dikatakan yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang masih beriman kepada Allah, tapi di sore harinya sudah murtad. Atau sebaliknya kata Rasul, yumsi mu'mina wa yusbih kafira. Sore hari masih beriman kepada Allah, masih sholat di masjid, tapi pagi harinya sudah murtad, ma'udzubillah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan hanya mengharapkan sebagian daripada harta duniawi ini. Nah, itu fitnah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil amal. Segeralah kalau kita ada niat untuk beramal soleh, jangan diundur-undur. Bergegas-gegas untuk kita laksanakan niat amal baik kita itu. Ya, terutama dikatakan, fa innal bala la yatahaqqa as-sadaqah. Bala tidak akan bisa melewati sedekah. Artinya apa? Kalau kita sedekah, kita akan dijaga oleh Allah berkat sedekah kita dari bala. Jadi kalau kita sedekah di hari ini, sepanjang hari ini kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, daripada musibah. Al-Habib Umar bin Segaf, As-Segaf, beliau setiap hari punya kebiasaan bersedekah. Setiap hari bersedekah. Dan setiap hari, hari-harinya berjalan dengan baik. Sampai suatu hari dia dikagetkan ketika ada seseorang yang datang memberi kabar bahwasanya putranya yang dia cintai, yang beliau cintai ini jatuh dari loteng dan tangannya putus, patah. Kaget dia. Nggak mungkin, katanya. Kabar ini mungkin salah. Enggak benar terjadi. Nggak mungkin anak hari ini sudah bersedekah. Dan anak yakin kalau sedekah nggak akan terjadi musibah. Tapi ini benar-benar terjadi, kata mereka. Akhirnya benar. Sedekah yang biasanya dia perintahkan pembantunya untuk diserahkan, ternyata lupa tidak diserahkan. Jadi harta yang dipuasiatkan untuk disedekahkan itu tetap ada pada tempatnya, tidak disedekahkan. Ya Allah, katanya Habib Umar itu. Min huna waqa ma waqa. Dari sebab ini terjadilah musibah tersebut, karena tidak disedekahkan itu. Padahal setiap hari beliau sedekahkan. Begitu yakinnya dia. Kalau coba andai kata sedekah, insya Allah terjaga dari musibah. Ini yang beliau katakan. Dalam hadis, walaupun ini yang muktamad bukan hadis, tapi sahih maknanya. Artinya sahih, artinya benar. Al-shadaqah, shadaqah qalil yadfa' al-bala' al-kathir. Shadaqah walaupun sedikit bisa menjauhkan bala' yang banyak. Bala' yang banyak akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sedekah sedikit aja, apalagi sedekah banyak. Nah, maka dikatakan di sini fa innal bala la yatahaqqa as-sadaqah. Wa la tukhayyib sa'ilan waqafa bi babika walau an tu'tiyahu tamratan famadunaha. Dan jangan kamu sia-siakan orang yang meminta-minta di hadapan atau di depan pintu kamu, walaupun kamu hanya memberinya satu butir kurma aja, atau bahkan lebih sedikit daripada satu butir kurma. Jangan disia-siakan. Artinya jangan sampai tidak membawa apa-apa. Nabi Allah Isa alaihi salam mengatakan, "Man radda sa'ilan lam taghsha al-mala'ikatu baitahu sab'ata ayyam." Beliau berkata, barang siapa yang tidak memberi orang yang datang kepadanya untuk meminta-minta, sehingga orang yang meminta-minta itu pulang tanpa membawa apa-apa, maka ketahuilah bahwasanya malaikat-malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama satu minggu. Selama 7 hari rumah kita tidak akan dimasuki malaikat yang membawa rahmat, ya. Karena apa? Karena kita tidak memberi seseorang yang datang ke rumah kita untuk meminta-minta. Makanya kalau misalnya ada yang datang ke rumah kita, berikan walaupun sedikit, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, tidak apa-apa. Bahkan di antara mereka, di antara salafus soleh, di saat datang ke rumah mereka seseorang yang meminta, dan di saat itu beliau tidak ada yang tidak memiliki, mempunyai sesuatu yang diberikan kepada orang yang meminta-minta tersebut, apa aja yang ada di rumahnya itu diberikan. Jadi kadang-kadang kayu daripada atap rumahnya itu sampai diambil, dilepas untuk diberikan kepada pengemis yang meminta-minta ke rumahnya itu. Di antara mereka mau diberikan sesuatu, tidak ada di rumahnya sesuatu yang akan diberikan. Dilihat yang minta-minta ini rupanya pakaiannya sobek. Dia minta tolong, ya, ana tidak bisa menolak, tapi aku akan jahit. Aku akan jahit baju kamu. Dijahit bajunya sehingga menjadi lebih bagus, lebih baik. Dari betul-betul tidak mau menolak orang yang meminta-minta. Harus ada sesuatu yang dia bawa, harus ada sesuatu yang dia dapatkan. Itu salafus saleh. Ya, betul-betul di sini dianjurkan oleh beliau, la tukhayyib sa'ilan waqafa bi babik walau an tu'tiyahu khamra fa madunaha, ngasih satu butir kurma atau lebih sedikit daripada satu butir kurma kan bisa. Fa innahu hadiyatullah ilaik. Karena sesungguhnya orang yang datang kepada kamu itu hadiah minallah. Kenapa kita katakan hadiah daripada Allah? Kita harusnya bersyukur kalau ada yang datang kepada kita untuk meminta-minta. Karena yang menakdirkan orang itu untuk datang ke rumah kita itu Allah. Ya, yang menakdirkan orang itu datang ke rumah kita untuk meminta-minta kepada kita itu siapa yang menggerakkan hati orang itu? Allah. Dan bisa jadi Allah menguji kita di situ. Nah, dan kedua juga, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut, berarti harusnya kita berterima kasih kepada orang itu. Harusnya kita senang kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu ternyata berarti mau membawa bekal kita ke akhirat. Ketika kita berikan sesuatu, nih, dibawa. Berarti itu harta kita yang akan dibawa oleh yang minta-minta atau orang-orang yang kita beri itu, yang akan dibawa ke akhirat. Kita tidak perlu capek membawanya, enak. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau beliau kedatangan seseorang yang meminta-minta kepadanya atau pengemis yang datang kepadanya, beliau langsung menyambutnya dengan gembira. Marhaban biman yahmil zadi ila akhirah. Ahlan wa sahlan, seseorang yang akan membawa bekalku ke akhirat. Ini bekal kita ini kalau kita keluarkan itu berarti celengan. Kalau kita tahan, kita simpan di bank, kita simpan di rumah, berarti itu bukan uang kita sesungguhnya. Itu uang ahli waris, itu uang keluarga itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apa yang kita berikan itu celengan, itu kekal, itu abadi. Rasul SAW pernah memerintahkan sahabat untuk memotong kambing, dan diperintahkan mereka setelah dipotong untuk dikuliti, dan kemudian dagingnya dipotong-potong untuk dibagi-bagikan. Kemudian dipotong-potonglah oleh mereka setelah disembelih dan dibagi-bagikan. Datang Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya kepada mereka, ah, sudah dibagi-bagikan, sudah ya Rasulullah? Sudah semuanya dibagi-bagikan, tidak ada yang tersisa? Semuanya dibagi-bagikan, tidak ada yang tersisa daripada dagingnya Rasulullah kecuali katifuha, kecuali daging yang ada di punggungnya, di pundak, bagian pundaknya kambing itu, punggung. Rasul itu suka. Rasul kalau makan kambing suka yang katifnya, bagian punggungnya. Maka sahabat rupanya menyisakan sedikit buat Nabi. Disisakan karena itu bagian daging yang disukai oleh Nabi. Maka ketika ditanya, sudah semuanya dibagi-bagikan? Maka mereka menjawab, semuanya dibagi-bagikan. Illa katifuha. Kecuali bagian punggungnya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, idzan bagia kulluha illa katifuha. Kalau biku semuanya tersisa kecuali katifnya yang tidak tersisa. Artinya apa? Semuanya kekal. Yang dibagi-bagikan semuanya kekal kecuali katif yang disisakan. Ya, oleh karena itu apa yang kita keluarkan itu adalah bekal akhirat kita yang akan kita dapatkan nantinya balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddahu bilinin minal qawli wa jamilin minal wa'di. Dan jika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang kamu berikan kepadanya, maka katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang baik. Nah, minta maaf, tolong maafkan ya, hari ini ana tidak bisa memberikan sesuatu kepada kamu. Walaupun ya, insyaallah lain kali kamu datang ke sini lagi, insyaallah aku akan berikan. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu karena kita tidak memiliki apa-apa, maka kita ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyenangkan. Wa idza ataita miskinan shay'an fa adhhir lahu al-bishra wal basasata. Dan jika kamu memberikan kepada seseorang atau orang miskin sesuatu, maka tampakkan ketika memberikan itu kesenangan, kegembiraan, wajah yang berseri-seri. Jadi kalau kita memberikan sedekah, termasuk adab ketika kita sedekah itu memberikan dalam dengan keadaan senang kita. Kita memberikan dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bergembira. Jangan sambil memberi sambil cemberut. Sambil memberi, sana, ini, cepat pergi sana. Apalagi sampai membentak. Awas, minta-minta terus ini. Dibentak-bentak lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amasa ila fala tanhar. Jangan dibentak-bentak orang yang minta-minta. Ya, tapi itu orang yang memang itu minta-minta tok kerjaannya itu. Ya, biarkan. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memang kalau seseorang itu mampu untuk bekerja, yang seseorang itu mampu untuk makan, minum, dia mampu, enggak boleh minta-minta sebenarnya. Yang boleh minta-minta ini kalau sudah dia tidak mampu untuk makan, itu boleh minta-minta. Tapi kalau dia mampu, tidak boleh minta-minta, haram hukumnya. Tidak ada darurat, tidak boleh. Nah, tapi juga ketika kita datang, jangan berarti kita, oh ente haram ente ini meminta-minta. Rasul mengatakan, berikan kepada orang yang meminta-minta, walaupun dia menunggangi kuda. Kuda di zaman dahulu itu kendaraan yang mewah. Kalau kendaraan yang murah-murah, yang biasa itu keledai. Kalau kuda itu mewah, berarti orang kaya itu. Jika datang kepada kamu seseorang yang meminta-minta, berikan, walaupun dia menunggangi kuda, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang, walaupun dia naik Mercy sekalipun misalnya, waduh naik Mercy minta-minta masa dikasih. Tapi Rasul mengatakan dianjurkan berikan, karena bisa jadi itu ujian. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita. Cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Yuha, cerita Rasulullah tidak bukan cerita dongengong manusia biasa, cerita yang hak. Rasul bercerita di zaman Bani Israel ada seseorang yang dia punya niat baik untuk sedekah. Aku hari ini mau sedekah. Dia siapkan hartanya untuk disedekahkan. Kemudian dia cari orang untuk diberikan kepadanya sedekah. Di malam hari dia dapatkan seseorang untuk diberikan kepadanya sedekah. Di malam hari sedekahnya. Akhirnya yang diberikan sedekah ini ternyata itu pencuri. Nah, biasanya malam hari kan keliling. Pencuri-pencuri ini. Malam hari keliaran. Jadi kebetulan lewat di jalan, pencuri itu ketemu sama orang yang niat sedekah ini. Diberikan langsung. Orang yang memberikan sedekah ini tidak tahu kalau ini pencuri. Akhirnya pagi hari orang-orang ramai. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ini sudah tersebar berarti. Sekarang dari WhatsApp ke WhatsApp. Dari Facebook ke Facebook. diberitakan di antara mereka bahwasanya sedekah telah diberikan kepada orang yang kerjaannya mencuri. Jadi tadi malam telah diberikan sedekah kepada seorang pencuri. Berita itu tersebar. Ya Allah, sampai orang yang memberi sedekah ini dapat kabar tersebut dan dia merasa itu sedekahnya dia. Dia mengatakan, ya Allah, walakal hamdu ya Rabb ala tarik. Terheran-heran dia, ya Allah, kok ana niat sedekah ini kok ternyata jatuhnya ke tangannya pencuri. Sudah ana mau sedekah lagi malam hari ini. Cari orang lagi. Ada lagi diberikan sedekah. Pagi harinya tersebar lagi. Ternyata ada tadi malam sedekah yang diberikan kepada pezina, pelacur. Waduh, pelacur lagi. Kemudian ketiga, hari ketiga dia niat untuk sedekah lagi. Tidak puas dia. Diberikan kepada seseorang di malam hari. Pagi hari dia nguping lagi. Kepingin tahu apa yang mereka ucap-ucap. Dan benar, ada lagi kabar. Tadi malam sedekah diberikan kepada orang kaya. Sedekah kan diberikan kepada orang yang butuh, bukan orang kaya. Walakal hamdu ya Rabb. Tapi apa yang diceritakan oleh Rasul? Di malam hari, seseorang itu tidur. Dan di dalam tidurnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya. Ini cerita Rasulullah s.a.w. Di dalam tidurnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya bahwasanya semua sedekahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedekahnya kepada pencuri, pezina, atau kepada orang yang kaya. Bahkan sedekahnya memberikan hal yang positif. Orang yang pencuri tadi, dengan dia mendapatkan sedekah, dia menjadi tobat kepada Allah. Dia merasa cukup dengan sedekah yang dia terima, yang dia dapatkan dari, dan sehingga dia tidak perlu lagi untuk mencuri. Yang pelacur melacurkan dirinya pun juga demikian. Dengan sebab dia mendapatkan sedekah, sudah cukup untuk digunakan dia makan, sehingga tidak perlu dia melacurkan dirinya. Di sini menunjukkan juga bagaimana kebanyakan orang yang mencuri dan kebanyakan orang yang melacurkan dirinya itu biasanya sebabnya karena kebutuhan ekonomi. Dan kepada orang kaya yang menerima sedekah, orang kaya itu orang bakhil, tapi dengan menerima sedekah dia menjadi khair, menjadi masya Allah dermawan. Dia mendapatkan pelajaran, ya Allah, orang-orang ini kok baik sama ana, padahal ana orang kaya, ana masih diberi sedekah. Kok ana kok enggak pernah sedekah? Jadi sedekah terus dia. Alhamdulillah, walaupun sedekah kepada orang pencuri, pelacur ini, tapi memberikan ya kebaikan yang banyak. Ini kata Rasulullah. Jadi kepada siapapun kita berikan sedekah enggak ada salahnya. Walaupun sebagaimana kita katakan kemarin bahwasanya sedekah ya pahalanya berbeda-beda antara diberikan kepada ini kepada inu, tapi tetap pahala itu tidak akan berkurang, tidak akan sia-sia, pasti diberikan kepada siapapun sedekah itu akan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dikatakan di sini kalau kita memberi, tampakkan wajah kita itu wajah yang senang. Nah, ini diambil barokah sedikit. Wajahnya senang, senyum. Jangan memberi dalam dengan keadaan wajah masam, wajah cemberut. Dikatakan oleh ulama, oleh pesair, bahasa satu wajhil mar'i khairun minal kira. Sesungguhnya wajah yang senang berseri-seri itu lebih baik daripada jamuan. Daripada kita memberikan jamuan kepada tamu tapi wajah kita melotot gini, dalam hati datang lagi tamu ini. Lebih baik kita tampakkan wajah yang senang kepada tamu, walaupun tidak perlu mengeluarkan kopi, teh, tidak perlu mengeluarkan suguhan, tapi wajah senang ketika menyambut tamu. Itu lebih baik. Fakaifa biman yu'til kira wa huwa yadhaku. Apalagi kalau ada seseorang memberikan jamuan kepada tamu dalam keadaan ketika itu dia senang wajahnya. Sempurna. Dia keluarkan daripada makanan yang enak-enak, sekaligus mengeluarkannya dengan keadaan wajah yang senang, wajah yang berseri-seri. Jadi ketika kita memberi hendaknya kita berikan dengan wajah yang senang, dikatakan oleh beliau ini. Wastasir fi nafsika anna lahul minnata 'alaika liqabulihi minka ardan yasiran hasala laka bisababihi min thawabi haddun law bazalta ad-dunya bihazafirha fi muqabilihi lakunta rabihan. Dan ketika kamu memberikan kepada seseorang yang membutuhkan daripada sedekah kamu, hadirkan di dalam hati kamu bahwasanya kamu itu berarti punya hutang budi kepada dia. Kalau kita kan kebalikannya ya. Kalau kita memberi berarti kita merasa orang itu punya hutang budi kepada kita. Nih, uang 100 ribu merah ini. Ingat-ingat ya, jangan pernah dilupakan ini sampai kamu mati. Jadi seakan-akan kita punya hutang budi, merasa seperti itu jelas. Tapi ternyata Imamul Haddad Sahibur Ratib di sini mengatakan kalau kita memberi, hendaknya sebaliknya, hendaknya kita merasa punya hutang budi kepada orang itu. Wah, ini betul-betul berat. Kita memberi tapi kita yang merasa punya hutang budi kepada orang tersebut. Kenapa, katanya beliau? Karena dengan sebab orang itu kita dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pahala besar di sisi Allah ini tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya ini dengan pahala sedekah yang besar di sisi Allah. Pahala yang besar di sisi Allah ini berkatnya siapa? Berkatnya orang yang kita beri. Andai kata tidak ada orang itu, tidak ada orang yang membutuhkan, tidak ada orang yang kita kasih, kita tidak bisa sedekah. Dan akhir zaman akan datang zaman seperti itu. Akan datang akhir zaman nantinya tidak ada orang yang mau menerima sedekah lagi. Kita mau sedekah tidak bisa. Semua orang tidak butuh sedekah. Kita berbuat amal soleh tidak bisa. Nah, ini menerima berarti dia menjadi sebab pahala besar di sisi Allah SWT. Artinya kita punya hutang budi sama orang tersebut, katanya Imamul Haddad. Harusnya seperti itu, bukan sebaliknya. Waqad warada anna luqmatal wahida yasiru thawabuha indallahi a'zam min jabal Uhud. Termasuk pahala yang dijanjikan, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu suapan, ini satu suapan aja, apalagi uang 50 ribu, 100 ribu, satu suapan aja pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud yang besar, yang kokoh, pahalanya itu lebih besar dari Gunung Uhud. Satu suapan bagaimana lebih dari itu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah, beliau membangun Ka'bah dengan keringat, dengan capek, tidak cukup dengan selesai membangun Ka'bah. Beliau juga sholat 1000 rakaat setiap di ujung Ka'bah itu. Setelah selesai membangun Ka'bah, 1000 rakaat di ujung sini, 4000 rakaat. Sudah membangun Ka'bah, amalan yang mulia ditambah syukur kepada Allah dengan 4000 rakaat. Tapi apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Ma ahsan ma fa'alta. Walakin luqmatun fi batni ja'i afdal mimma fa'alta. Oh, yang maknanya seperti itu. Alangkah baiknya ya Ibrahim apa yang kamu lakukan di hari ini. Kamu bangun Ka'bah atas perintah Allah, tidak cukup dengan itu, kamu sholat sampai 4000 rakaat. Tapi ketahuilah satu suapan ya Ibrahim yang kamu berikan kepada orang yang membutuhkan itu lebih banyak pahalanya daripada semua yang kamu lakukan di hari ini. Masya Allah. Satu suapan. Makanya Nabi Ibrahim ya terkenal dia loman, dermawan. Punya harta langsung cari orang miskin, cari orang butuhkan. Bahkan kalau makan tidak pernah sendiri. Tidak pernah seumur hidup beliau makan sendiri. Cari teman yang butuh makan atau yang lapar. Kalau kedatangan tamu, wah paling suka, paling bahagia dia kedatangan tamu. Makanya dikatakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim qalbuhu amwaluhu lidifan wa jismuhu liniran wa qalbuhu lirahman. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang hartanya itu untuk tamu-tamu. Tamu banyak datang kepada beliau. Yang hatinya, yang badannya liniran. Dia pertaruhkan badannya untuk api. Karena dia beliau akan dibakar oleh Najah Namrud ketika itu. Tapi beliau menerima. Kemudian hatinya qalbuhu lirrahman, dan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim hatinya untuk Allah. Kalau salat, khusyuknya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Menangis di dalam salat itu sampai suara tangisan Nabi Ibrahim itu 1 kilo itu bisa didengar ketika salat. Dari khusyuknya nangis kepada Allah kalau salat. Hatinya untuk Allah, hartanya untuk orang, dan badannya untuk api demi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Pernah Nabi Ibrahim kedatangan seseorang dan dilihat ternyata orang yang datang kepada dia mengharapkan sesuatu dari Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tahu kalau orang itu orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Ditolak, tidak diberikan sesuatu. Pulang, berjalan ke orang kafir itu. Datang malaikat, ditegur oleh Allah SWT. Ya Ibrahim, kenapa engkau tidak berikan sesuatu kepada Allah? Ya Allah, orang itu orang kafir ya Allah. Wahai Ibrahim, ketahuilah bahwasanya aku memberikan kepada dia rizki siang hari, tiap hari, tiap malam. Padahal aku tahu dia yang tidak beriman kepadaku, dia orang kafir. Tidakkah kamu sekali memberikan kepada dia? Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari-cari, mengejar-ngejar orang tadi itu. Dicari-cari-cari, ketemu. Langsung dia berikan. Dia berikan sesuatu yang banyak kepadanya. Kaget ini, tadi ditolak kok sekarang diberikan yang banyak. Diceritakan dia ditegur oleh Allah, masuk Islam. Ya, itu bagaimana Nabi Ibrahim betul-betul memberikan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Maka dikatakan di sini, wala yamna'uka min atasadduq makhafatul faqri. Dan jangan menghalangi kamu untuk sedekah karena kamu takut fakir. Karena kamu takut miskin, jangan takut miskin ya. Sedekah ini tidak membuat orang miskin, sedekah sebaliknya membuat orang kaya malah. Jangan nunggu kita itu kaya baru kita mau sedekah. Nanti kalau saya kaya mau sedekah, jangan, tidak kaya-kaya kamu. Sekarang sedikit yang kita miliki sedekah jadi sebab kamu kaya. Jangan nunggu kalau dapat rezeki dari Allah kita bersyukur. Nanti kalau kaya anda baru syukur. Nah, bakalan kamu kaya. Syukur sama Allah yang daripada harta yang diberikan walaupun sedikit, walaupun seadanya, akan diberikan kekayaan. La in syakartum azidannakum. Ini kadang orang pikirannya, oh kamu nanti kalau kaya baru sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ketika seseorang datang kepada beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran, ya Rasulullah, sadaqah yang paling banyak pahalanya itu sadaqah apa, sadaqah yang bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta tasaddaq wa anta sahihun sahihun tahsal fagar wa ta'mulul hina. Sedekah yang paling besar pahalanya itu kamu sedekah dalam keadaan kamu itu sehat. Dalam keadaan kamu sehat. Jangan nunggu sakit baru sedekah. Ya, ada kan sebagian ini. Kalau sudah sakit baru sedekah. Karena kalau sakit sedekah insya Allah bisa sembuh katanya. Ya jangan, bukan berarti ya memang benar. Insya Allah termasuk daripada keutamaan sedekah kalau diniatkan mendapatkan kesembuhan disembuhkan. Kalau memang bukan waktunya untuk meninggal ya. Tapi jangan nunggu sakit baru sedekah. Sedekah kapan aja. Ya, kadang ada seseorang kalau sakit baru sedekah biar dapat sembuh. Akhirnya nantinya banyak orang doa, ya Allah biarkan orang itu sakit terus, jangan sembuh-sembuh. Biar sedekah terus. Ya kan? Muskilah. Nah, jadi dikatakan sama Rasul, kalau kamu sedekah yang paling banyak pahalanya, ganjarannya, kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat, jangan nunggu sakit. Kedua, dalam keadaan sahih. Nah ini. Dalam keadaan kamu itu bakhil sebenarnya. Berat, mau mengeluarkan itu berat nih. Ini mungkin kita-kita ini. Jadi di saat kita bakhil, di saat kita eman dengan harta kita, berat mau kita sedekah, di saat itu malah pahalanya lebih besar. Karena kita melawan hawa nafsu di saat itu. Ya, di saat kita malah diri kita bakhil, di saat itulah pahalanya malah lebih besar. Wala tahsal fagir. Dan jangan kamu takut menjadi fakir dengan bersedekah. Itu bisikan setan itu. Ya, Allah sendiri kan dalam ayat Quran langsung mengatakan, "As-syaitan ya'idukumul fakhra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ketahuilah setan akan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Jangan sedekah, nanti kamu miskin loh. Kalau kamu sedekah ya, kamu akhirnya habis harta kamu jadi miskin, nanti yang di kamu berikan sedekah jadi kaya, kamu jadi miskin. Nah, ini bisikan apa? Bisikan setan. Dibisikin, oh kamu punya hajat ini, kamu punya kebutuhan ini, kamu punya ini. Kalau kita ikuti, tidak bakalan kita sedekah sampai mati sekalipun. Memang sengaja setan mencegah manusia untuk bersedekah. Dikatakan, tidaklah seseorang bisa sedekah kecuali setelah melawan 70 setan. Berapa? 70 setan. Artinya banyak setan akan mengelilingi kita ini. Jangan, ada yang menakut-nakuti kamu nanti fakir loh. Ada yang mengatakan mengingatkan hajat, kebutuhan kita, kamu butuh ini kan, ingat kamu butuh biaya anak sekolah, kamu butuh makan, kamu butuh bayar hutang ini dan seterusnya. Bisikan-bisikan itu tidak akan bisa ditembus kecuali sampai melewati 70 bisikan setan. Habib Adil Habsi pernah menjelaskan hadis ini. Tidak bakalan bisa seseorang bersedekah kalau belum mengalahkan 70 setan. Kalau sudah mengalahkan 70 setan, baru dia bisa bersedekah. Ada seseorang di antara yang hadir majelis beliau ini, niat anak coba, anak mau sedekah, mau melawan 70 setan. Pulang ke rumah, dia buka lemari pintu lemarinya di rumahnya. Ketika membuka pintu lemarinya, tahu-tahu istrinya mengatakan, jangan-jangan itu uang, ingat kan kita butuh besok, kita mau beli belanjaan ini, kita mau makan apa besok. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya besoknya datang lagi, hadir majelisnya Habib Ali Habsyi lagi. Cerita dia, ya Habib Ali Habsyi, memang benar ya, tidak bisa sedekah kecuali 70 menghadapi mengalahkan 70 setan. Anas punya setan satu di rumah, tidak bisa anak kalahkan. Satu setan, apalagi 70 setan. Ini sedekah berat. Ya, bisikannya untuk kita tercegah dari sedekah akan banyak, akan bertubi-tubi. Itu setan. Ya'idukum syaitan, ya'idukum farqah. Wa ya'murukum bil fasa. Setan tidak akan tinggal diam membiarkan manusia bersedekah. Pasti akan ditakut-takuti dengan kefakiran dan diperintahkan untuk berbuat keji. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya'idukum maghfiratan. Tapi Allah menjanjikan bagi kalian ampunannya. Menjanjikan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan-keutamaannya. Kalau kalian sedekah diampuni dosa kalian. Kalau kalian sedekah diberikan pahala ini. Kalau kalian sedekah diberi begini-begini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan setan atau percaya dengan Allah? Tinggal kita milih aja. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan, apa yang kamu infakkan, yang sedekahkan, Allah akan ganti. Nah, maka dikatakan di sini, jangan menghalangi kamu bersedekah karena takut fakir, jangan. Makanya ada dua orang suami istri, suatu waktu ketika sedang makan di rumahnya, datang seseorang yang mengemis, meminta-minta. Diketok pintunya, dibuka. Kemudian dilihat ternyata ada orang yang minta-minta. Istrinya masuk lagi, mau ngambil ayam makanan untuk diberikan kepada orang yang mengemis itu di depan pintu. Suaminya mengatakan, jangan, ngapain dikasih? Nggak usah, biarkan, suruh pulang dia. Kecewa istrinya, karena dia dihalangi, dilarang untuk memberikan kepada pengemis tadi. Sudah, dilanjutkan makan mereka berdua itu. Sampai tidak lama suaminya menjadi miskin. Nah ini, pelit ini. Bukan pelit berarti jadi kaya, bisa jadi miskin sebabnya ini. Jadi miskin karena dia pelit. Sampai karena miskinnya sampai pisah, cerai sama istrinya. Tidak lama setelah cerai, istrinya langsung dapat suami lagi baru. Dikawin, dilamar oleh seseorang laki-laki. Kawin. Ketika kawin dengan suami yang baru ini, tidak lama setelah berjalan dari pengantin baru, datang seseorang yang mengetuk pintu meminta-minta dalam keadaan mereka berdua sedang makan. Akhirnya suaminya mengatakan, ya fulana wahai zaujati, berikan ikan itu kepadanya, tidak apa-apa kita tidak makan. Khair. Dibuka pintu, diberikan semuanya itu makanan yang ada kepada orang yang mengemis di depan pintu. Pulang kembali istrinya kepada suaminya dalam keadaan menangis. Sedih. Kenapa wahai istriku? Apakah kamu menyesal memberikan makanan ini kepada dia, pengemis. Apakah kamu merasa nanti tidak bisa makan lagi kelaparan? Tidak, ada sesuatu yang aneh. Kenapa? Ternyata yang mengemis tadi, yang aku berikan tadi itu makanan, itu adalah suamiku yang dahulu. Jadi suami yang dahulu ternyata jadi pengemis-kemis sekarang ini, diberikan makanan itu yang ada oleh istrinya. Apa katanya suaminya yang baru? Tahukah ya fulan, dulu yang minta-minta, yang ditolak oleh suami kamu, itu aku sendiri. La ilaha illallah. Jadi suaminya yang baru ini dulu yang tambah kaget istrinya, berubah 180 derajat. Yang dahulu minta-minta, Allah diberikan kepadanya keluasan dalam rezeki sehingga menjadi orang yang punya. Kemudian suami yang kikir, yang pelit, Allah bangkrutkan menjadi orang miskin sambil meminta-minta. Oke, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat untuk melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan apa yang membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadinya kunya salih jami' asamina khairid dunya wal akhirah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.